Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk sedikit demi sedikit membekali diri kita dengan ilmu agama yang harapannya dengan bekal sedikit ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dia agama, perkara agamanya. Setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan, puasanya, qiyamnya, sedekahnya, dan amalan-amalan yang mudah dan ringan untuk dilakukan di bulan Ramadan, maka karena yang kita sembah di bulan Ramadan juga yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya, hendaknya semangat untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan habis dan jangan luntur begitu saja dengan berakhirnya Ramadan. Bahkan Ramadan itu kalau bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk merubah dan memperbaiki agar lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Disebutkan sebagai petanda amalan Ramadannya itu diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya setelah Ramadan itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Untuk disamakan dengan Ramadan, ya suatu yang sangat berat dan sangat sulit, karena memang bulan Ramadan keistimewaannya dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan yang jahat, sehingga untuk beramal kebaikan itu sangat mudah. Namun paling tidaknya setelah Ramadan itu kondisinya dia, hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari sebelumnya, sebelum Ramadan. Artinya memang asar pengaruh Ramadan itu nampak, sebagaimana yang ada pada salafuna soleh. 6 bulan setelah Ramadan itu masih ada pengaruh Ramadan tersebut pada mereka. 6 bulan berikutnya itu mereka berdoa untuk bisa sampai untuk bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Jadi setahun penuh itu ingatan benak mereka itu terhubung dengan Ramadan. Terhubung dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan itu mereka masih merasakan berkahnya Ramadan, ya berupa amal soleh, lanjutan daripada bulan Ramadan. Mereka laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa-puasa sunnah yang lainnya yang berhubungan dengan puasa, sedekahnya, qiyamul lailnya tidak berhenti di Ramadan. walaupun tidak bisa sama dengan Ramadan. Terutama mempuasakan lisan, pendengaran, penglihatan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir, idza sumta fasum sam'aka sam'atak wa basaraka wa lisanak. Kalau engkau puasa, ya puasakan juga lah pendengaran, penglihatan, lisanmu dari kedustaan, dari riba. Nah, hendaknya puasa ini, puasa yang sifatnya maknawi ini berlanjut setelah Ramadan. Nah, tentunya terkait dengan talabul ilmi, ya ini memang ciri khas ahli sunnah wal jamaah, beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Jadi bagian daripada ibadah yang mereka prioritaskan. Karena ibadah-ibadah yang lainnya itu tergantung sekali dengan talabul ilmi ini. Syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah iman, itu tergantung sekali dengan talabul ilmi ini. Makanya mulailah, ataupun kita, mari kita kembali untuk menggalakkan dan menggiatkan kegiatan menuntut ilmu. Halaqah, majelis-majelis ilmu mulai digalakkan kembali. Kalau mungkin pasca Ramadan itu kegiatan menuntut ilmu yang bersifat majelis, yang bersifat majelis halaqah di pending, diliburkan, maka mulai sekarang mari kita kembali ke majelis ilmu kita, yang itu merupakan salah satu ciri khas ahli sunnah wal jamaah dan salah satu ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menghasung untuk menuntut ilmu, dan itu merupakan sebagai jalan kemudahan menuju surga. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan untuknya jalan menuju surga, menunjukkan bahwasanya menuntut ilmunya ahli sunnah wal jamaah itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan talabul ilmi la ya'diu syai'un iman saluhat niyatuhu, ya karena ini, karena ibadah menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya bagi yang niatnya bagus. Ibnu Sirin mengatakan inna hadza al-ilma ad-din. Inna hadza ilma ad-din. Ilmu ini adalah din, ibadah. Ibadah. Panduru liman ta'khudhu dinakum. Maka ibadah kalian dari mana kalian mengambilnya? Diperhatikan. Begitu. Kita kembali ke pelajaran kita terakhir, bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam, Fadlul Islam, ya, dari kitab Fadlul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, yaitu masih membaca sarah hadis Al Haris Al Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah perintahkanku dengannya. As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Mendengar dan taat, berjihad, hijrah dan jama'ah. Menetapi jama'ah. Fa innahu man khalafa al jama'ata qida sibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa an yarji'a. Karena barang siapa yang menyelisihi jama'ah sejauh sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia kembali. Wa man da'a bid'awal jahiliyyati fa innahu min juza jahannam. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk dari juza jahannam, yaitu penghuni neraka jahannam yang disungkurkan ke neraka jahannam atau jamaah jahannam, golongan neraka jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shoma. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dia sholat dan puasa? Qala wa in shalla wa shoma. Walaupun dia sholat dan berpuasa, kalau dia menyelisihi jamaah ataupun menyeru dengan seruan jahiliyah, terancam. Fad'u bidakwallah alladhi sammakumul muslimin wal mu'minina ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah yang telah menamakan kalian dengan muslimin, mu'minin, wahai hamba-hamba Allah. Di antara yang telah dijelaskan, telah kita baca penjelasannya dari Syekhul Islam Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah poin pertama, poin kedua yaitu jihad fisabilillah, kemudian al-hijrah, sekarang kita masuk ke ar-rabi'ah al-jama'ah. Itu ya, seingat Anda sampai situ. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, jama'ah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang 5 perkara tersebut Allah perintahkanku dengannya. As-sam'u, mendengar, wat-ta'atu, taat, wal-jihadu, berjihad, wal-hijratu, hijrah, wal-jama'atu, dan jama'ah. Maksudnya jama'ahnya adalah luzumul jama'ah, menetapi jama'ah. Menetapi jamaah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan jamaah ini, ar-rabi'atu al-jama'atu. Apa maksudnya jamaah yang Rasulullah perintahkan kita dengannya? Wahiya antalzama jama'atal muslimina wala tasuddu anhum. Yaitu engkau menetapi jamaah kaum muslimin, tetap bersama jamaah kaum muslimin, tidak memisah dari mereka. Dan ini pokok daripada pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqomah, kana min usuli ahli sunnati wal jamaati luzumul jamaah. Termasuk daripada prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah menetapi jamaah. Menetapi jamaah, apa sih maksudnya menetapi jamaah ini? Menetapi jamaah itu artinya kita tidak memisah, tidak memberontak dari jamaah kaum muslimin atau terhadap jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pimpinan kaum muslimin. Makanya kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad hasan insyaallah, innahu la islama illa bijama'atin. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Wala jama'ata illa bi imaratin. Ya tidak ada yang namanya jamaah kecuali ada imarahnya, ada pimpinannya. Ada pimpinannya. Wala imaratan illa bi ta'atin. Tidak ada imarah. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ditaati. Dengan ketaatan. Kembalinya adalah as-sam'u wa ta'ah tadi. As-sam'u wa ta'ah. Dan penting jamaah ini. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, qadmul milhi fil jama'ati ahabbu ilayya min aqli al-faluzaj fil firqati. Ngemut garam. Garam. Ngemut garam bersama. Tapi jamaah, bersama jamaah kaum muslimin, artinya kondisinya memprihatinkan sekali. Tidak ada yang dimakan kecuali garam yang dimut. Tapi dia bersama jamaah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada makan faluzaj. Faluzaj ini semacam manisan buatan, enak. Ya, mungkin coklat yang manis ataupun es krim, ya pokoknya yang manis-manisan. Tapi berada pada firqah, perpecahan. Syar, perpecahan itu adalah buruk. Jamaah nikmat, walaupun apa adanya. Dikatakan di sini, li'anna jamaah ismah. Karena jamaah itu adalah ismah. Yaitu perlindungan. Ismah terhadap agamanya, perlindungan terhadap ibadahnya. Ibadahnya nikmat. Kalau tidak ada perpecahan, ada jamaah, dia bisa sholat jamaah, nikmat, tidak ada gangguan. Ismah. Aman. Kondusif kondisi kaum muslimin kalau ada jamaah ini. Wali anna kaunaka ma'al jama'ati fihi quwwatun wa ismatun lak. Dan dikarenakan keberadaanmu bersama jamaah itu terdapat kekuatan dan perlindungan bagimu. Kuat seseorang kalau bersama jamaah. Bersama jamaah itu kuat. Dia tidak sendiri menghadapi berbagai macam polemik, itu tidak sendiri. Kuat. Dan ismah, orang kalau sendiri terancam. Amma kaunuka tanazil fahada fi khatarun alaik wa ala dinik. Adapun kalau kamu memisah, tanazil, memisah dari jamaah atau kaum muslimin, maka ini bahaya atas dirimu, bahaya terhadap nyawamu, hartamu terancam. Dan lebih bahaya lagi, wa ala dinik, terhadap agamamu. Setan itu lebih mudah untuk mempengaruhi orang yang sendirian dibandingkan orang yang bersama jamaah. Seseorang itu mudah sekali dia terpengaruh dengan godaan setan ketika dia bersendirian. Fakun ma'a jama'atil muslimin wa ma'a imamil muslimin. Maka hendaknya engkau bersama jama'ah kaum muslimin. Bagaimana mewujudkan bersama jama'ah kaum muslimin? Yaitu tidak memberontak, tidak menyelisihi imamnya. Sebagaimana dikatakan Umar tadi, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Tidak ada jama'ah tanpa ada imarah. Imarah kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan ini pun tidak akan terwujud kecuali ditaati. Artinya taat pada perkara yang ma'ruf, yang diputuskan dan diperintahkan oleh ulatul amr muslimin. Fahada fihi khatarun alaika wa ala dini. Fakun ma'a jama'atil muslimin wa ma'a imamil muslimin wa la tazuddu anhum. Maka hendaknya engkau bersama imam kaum muslimin. Bukan imam kelompok-kelompok. Organisasi-organisasi ormas-ormas tertentu. Imam kaum muslimin. Imam pemerintahnya. Wa la tazuddu anhum. Jangan mengasingkan dari mereka, menyendiri, memisah. Amalladhi yakhruju anil jama'ati wa anis sam'i wa ta'ati fahada qad khala'a ribaqatal islam min unuqihi kama fil hadis. Adapun orang yang keluar dari jama'ah, pimpinan negaranya dicaci maki, diburuk-burukan, dijelek-jelekan, tidak mendengar dan tidak taat dan berusaha untuk menyelisihi. Nah ini, fahadza qad khala'a ribaqatal islam min unuqihi. Orang seperti ini dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam disebutkan dalam dalam hadis, man faraqa al-jama'ata shibran famata famaitatun jahiliyatun. Barang siapa yang faraqa, menyelisihi, memisah diri dari jama'ah sejauh sejengkal shibr, sejengkal, nah, kalau dia mati pamaitatun jahiliyah, maka kematian jahiliyah. Kenapa? Karena umat jahiliyah itu dulunya tidak ada kepemimpinan, tidak ada yang mereka taati dari pimpinan-pimpinan mereka, tidak ada jamaah. Ketika mereka mati dalam keadaan seperti itu, tanpa ada bai'at, tanpa ada jamaah yang mereka taati. Nah, kalau seseorang misah dari jamaah kaum muslimin, ya dia mengkondisikan dia ke masa jahiliyah, mati ya seperti itu. Fa yajibu 'alal muslim an yakuna ma'a al-muslimin wa la yasuddu 'anhum. Wajib hukumnya atas seorang muslim untuk tetap bersama kaum muslimin, tidak memisah dari mereka. An yakuna ma'ahum bi badanihi wa yakuna ma'ahum bi ra'yihi wa qawlihi wa fi'lihi. Semuanya bersama kaum muslimin fisiknya, bersama mereka ro'yunya, ucapannya, pendapat, ucapan, serta perbuatannya, lahir batin. Bersama kaum muslimin secara lahir batin. Ama an yakuna ma'ahum bi badanih. Adapun hanya sekedar badannya, fisiknya saja bersama kaum muslimin. Walakinahu yukhalifuhum fi ra'yihi. Akan tapi ra'yunya, pendapatnya, gagasan-gagasannya menyelisihi kaum muslimin. Bi an yakuna lahu ra'yun akhar, dia punya prinsip yang lain, punya pendapat yang lain, menyelisihi kaum muslimin. Fahada la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan itu termasuk bagian daripada khawarij. Khawarij kan ada yang bersifat mengangkat senjata, ada yang bersifat qa'dah, Kok dia yang duduk? Dia tidak ikut perang. Tapi pemikirannya pemikiran Khawarij. Bisa jadi dia adalah seorang yang punya latar belakang ilmu. Sehingga didengar ucapannya. Dan dijadikan sebagai hujah ataupun pemotivasi para mujahidin Khawarij ini. Sebagaimana yang kita tahu Said Qutb, Hasan Al-Banna tidak ikut perang, tapi pemikiran-pemikirannya itu dijadikan sebagai sumber kaum Khawarij di dalam mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dan melakukan penyerangan, pemberontakan, bom bunuh diri, dan semisal dengannya. Itu bersumber daripada itu. Walaupun mereka tidak ikut perang, kok ada? Tapi pemikirannya. Bahkan bisa jadi terkadang lebih buruk ini daripada yang mereka katakan, yang di medan perang menurut mereka, yang melakukan aksi. Jadi mereka itu sebagai aktor intelektualnya, dan ini adalah sebagai pelaksana. Wa asyaddu min dzalika idza hasal hamala silah 'alal muslimin, lebih parahnya kalau sampai mengangkat senjata menyerang kaum muslimin. Fa innahu idza hamala silaha faqad naqadur bai'ata. Kalau dia sudah mengangkat senjata, berarti dia telah membatalkan bai'atnya, dia sudah lepaskan, tidak berbai'at kepada imam lagi. Dia sudah mengangkat senjata melawan. Wa kharaja an jama'atil muslimin. Ini ancaman bagi kaum Khawarij, keluar dari jamaah kaum muslimin. Ada sebuah atsar disebutkan terkait dengan upaya melengserkan pimpinannya misalnya, atau menginginkan pimpinan itu lengser, itu ternyata itu adalah merupakan niat buruk. Dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, fala yatamanna zawala sultan illa jahilun maghrur aw fasikun yatamanna kulla mahdur. Tidaklah berharap hilang kekuasaan atau lengser suatu pimpinan kecuali seorang jahil, seorang yang jahil, maghrur, yang tertipu. Nah, yang ada pada pikiran pemberontak, para pemberontak itu kan ini. Atau mereka-mereka yang menghasut agar melakukan demonstrasi, melengserkan, ataupun ingin menurunkan pimpinannya. Ini yang ada harapan seperti ini, dua kemungkinan. Pertama, dia adalah seorang jahil, terpengaruh, terprovokasi, padahal tidak tahu apa-apa. Di sana ada aktor intelektualnya, kemudian dia hanya nurut, dikumpulkan massa, dia ikut-ikutan. Ya mungkin masuk jahil, maghrur ini, au fasid. atau dia seorang fasik, memang fasik. Ya tamanna kulla mahdzur, yang memang menghendaki setiap yang buruk. Inginnya itu adalah kacau. Inginnya kekacauan. Dan ini yang kita dapati setiap ada demonstrasi dan semisalnya, yang berbuat itu tidak lepas dari dua ini. Jahil, hanya termakan provokasi, atau pihak-pihak, ya dia tahu, dia tahu bahwasanya ini tidak baik, tapi memang menyukai kekacauan, menghadapi keburukan dan kekacauan. Jadi fala yatamanna zawala sultan illa jahilun maghrurun aw fasikun yatamanna kullam mahdurin. Tidak ada yang mengharapkan hilangnya kekuasaan sultan kecuali seorang jahil yang maghrur, yang tertipu, terkecoh, atau seorang fasik yang memang menyukai setiap yang buruk. Menyukai setiap yang mahdur, yang jelek. Nah, ini yang ada pada mereka-mereka yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Soro al-Khawarij. Maka dia menjadi seorang Khawarij. Termasuk daripada Khawarij. Kalau dia termasuk Khawarij, fayajibu kita luhu. Ya wajib diperangi. Kalau Khawarij wajib diperangi. Wal akhdhu ala yadihi, wajib untuk ditangkap. Untuk diringkus. Amma idza ra'a Khawarij wa sawwabahu. Adapun ini ada memang orang punya pemikiran-pemikiran Khawarij membenarkan. Lakinnahu lam yahmil silah. Akan tapi dia tidak sampai mengangkat senjata. Fahada yukaf anhu. Ini dibungkamkan. Ucapannya, pemikirannya dibungkamkan. Artinya apa? Fahada yukaf, tidak sampai diperangi. Maksudnya yukaf di sini tidak diperangi. Tidak diperangi seperti yang memerangi yang mengangkat senjata. Yukaf. Tidak diperangi. Walakinahu yu'tabar minal khawarij, namun dia termasuk daripada Khawarij. Ya kembali kepada imam, kembali kepada penguasa. Kalau memang dia harus di penjara ataupun ditangkap, ya itu kembali kepada kebijakan pemimpin. Karena bisa jadi orang seperti ini kadang lebih berbahaya. Makanya kita jumpai daripada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, walaupun dia tidak mengangkat senjata, tapi dia memerangi dengan pemikirannya, itu juga dihukum. Itu juga dihukum. Tidak ada ingkar dari para ulama, bahkan para ulama mendukung. Apalagi terjadinya pemberontakan, itu adalah dari mereka-mereka ini. Bersumber daripada mereka-mereka, walaupun mereka tidak turun memerangi kaum muslimin, tapi pemikiran mereka yang mereka jadikan sebagai sandaran pijakan. Fa innahu man faraqal jama'ata aqidah sibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi. Bahaya orang yang memisah dari jamaah sejauh sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yarji, kecuali kalau dia kembali. Ini diantara dalil sebagian para ulama yang mengkafirkan Khawarij. Seperti kalimat-kalimat khola arib qatal Islam min unukihi. Ini adalah kepada kaum Khawarij. Dia telah melepaskan Islam dari lehernya. Kecuali kalau dia kembali. Ai illa an yatuba ila Allah, maksudnya kecuali kalau dia bertobat. Pintu tobat tetap terbuka. Hadza fathu majaliman sawwalat lahu nafsuhu aw zayyana lahu du'atud dalal al khuruja anil jamaah. Ini masih dibuka pintu kesempatan bagi orang yang terpengaruh dirinya. Terpengaruh, terbawa diri, atau dipengaruhi oleh para dai-dai kesesatan untuk keluar dari jamaah, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Sepertinya ini bagi yang tertipu. Kalau yang memang tidak tertipu dan dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah tadayyana bihi, dia menjadikan itu adalah sebuah ibadah, ini berat. Ini berat. Ini sebagaimana dalam sebutkan dalam hadis, bahwasanya akan ada suatu kaum, mereka membaca Al-Quran tadi tidak keluar, tidaklah Quran tersebut melampaui tenggorokannya. Apa di akhir hadis itu disebutkan bahwasanya yamruku minad din kama yamruku samhu minar ramiyah, melesat dari agama, lepas sebagaimana anak panah itu tembus langsung meninggalkan sasarannya. Tembus langsung meninggalkan sasaran, tidak membekas. Nah, ini juga diantara dalil para ulama mengatakan bahwasanya khawarij itu kafir, lepas keluar daripada Islam. Karena disebutkan seperti itu. Fallah ja'ala lahu fursah. Allah tetap memberi kesempatan an yatuba wa yarji, untuk dia bertobat dan kembali. Wa man taba taballahu alai. Selama dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Akan mengabulkan tobatnya. Kalau tobatnya itu benar-benar. Ini terkait dengan luzumul jamaah, penting. Ini diantara termasuk pokok sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, min usuli ahli sunnati wal jamaati luzumul jamaah, menetapi jamaah. Ya, perwujudannya seperti tadi yang dikatakan sam'u wa ta'ah li walatil amri. Karena tidak ada jamaah tanpa wali, tanpa pimpinan, dan pimpinan itu tidak akan terwujud kalau tidak ada sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Al-khamisah, yang kelima. Wa man da'a bid'awal jahiliyyati fa innahu min juza jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk daripada juza jahannam. Apa itu juza jahannam? Disebutkan juza dengan qasr, hakad bil qasr juza. Artinya pakai alif maksurah. Ada riwayat dengan jusia, diriwayatkan dengan jusia, fa innahu min jusia jahannam. Sebagaimana dalam ayat wa nadzuru dzalimina fiha jusia, dalam riwayat qiraah jusia. Jisiya yang ada dalam surat Maryam ayat 72. Itu kan bacaan yang hafaz itu kan sepertinya fiha jisiya, tapi ada qiraa jusiya. Itu diambil dari kalimat jusu ala rukab, yaitu tersungkur. Bertekuk lutut istilah kita. Bertekuk lutut. Wal adab, ataupun dia disungkurkan ke adab. Lantas apa artinya disebutkan oleh para ulama? Annahu mimman yukabbu finnar ala wajhi wa la rukabihi wa nawi dzalik. Artinya dia termasuk dari orang yang disungkurkan ke neraka. Disungkurkan ke neraka di atas wajah dan lututnya. Jusa jahannam. Berarti dia termasuk orang yang disungkurkan ke neraka jahannam dengan cara seperti itu. Sebagian memaknakan jusa ini adalah jamaah. Jamaah yaitu kelompok yang dimasukkan ke dalam jahannam, tumpukan. Annahu jama'atus jama'ah ustu'ira li jama'ah, tumpukan. Jadi jusa itu adalah di mana kan tumpukan, tumpukan ya apa ya, uruknya jahannam. Kalau kita punya lahan masih rendah kan butuh tanah uruk. Nah ini sebagai tanah uruknya jahannam, sebagai penguruk jahannam. Intinya itu adalah terazab dengan seperti itu. Entah ya, diazab dengan cara disungkurkan wajah dan lututnya ke neraka jahannam, atau dia termasuk daripada uruknya jahannam yang dipakai untuk menguruk jahannam. Intinya demikian, al wajib alal muslim, kata Syekh Shalih Fauzan, an yatabarra min umuri jahiliyah. Intinya wajib atas seorang muslim untuk meninggalkan perkara jahiliyah. Meninggalkan perkara jahiliyah. Wala yatasabbahu bi ahli jahiliyah. Tidak tasabbuh dengan kaum jahiliyah. Li'annal jahiliyah tak kufrun wa dolal. Karena kaum jahiliyah itu adalah kufur. Sesat. Fala yatakhallaq bi akhlaqi ahli jahiliyah. Tidak berakhlak dengan akhlaknya jahiliyah. Sekarang apa itu jahiliyah? Yang dikatakan jahiliyah adalah kufur wa dolal. Yang kita dilarang berakhlak dengan akhlak jahiliyah. Dan kita diperintahkan untuk tabarrok, berlepas, meninggalkan perkara jahiliyah. Wal jahiliyah tuhiyya makana qobla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah adalah masa sebelum Nabi SAW diutus. Masa sebelum Nabi itu diutus. Faman hamalathu an-nakhwatu wal asabiyatu ala mufaraqatil jama'ati fahuwa ala khislatin min khisalil jahiliyah. Maka barang siapa yang congkak, angku, atau asobiyah, fanatik dengan kelompoknya, sehingga dia mufarraqatil jamaah, memisah diri dari jamaah, maka ada padanya perkara daripada perkara-perkara jahiliyah. Dari sisi apa? Karena jahiliyah dulu tidak ada yang ditaati, tidak ada pimpinan, tidak ada jamaah. Nah ketika dia melepaskan diri dari jamaah itu, berarti dia mengembalikan dirinya kepada sifat-sifat jahiliyah. Jahiliyah yang tanpa ada pimpinan, tanpa ada jamaah. Mungkin azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit setelah azan. Fadhal al-muadzin yuadzin. Terkadang fi. Bismillah, terkait dengan wujubul luzumil jamaah tadi. Ataupun yang poin yang keempat tentang jamaah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan khianat dan tidak dengki atasnya. Yaitu ikhlasul amali lillah, wa nushu li a'immatil muslimina, wa luzumu jama'atihim. Tiga tersebut adalah mengikhlaskan amal hanya karena Allah, kemudian nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, yaitu yang ada dalam hadis ad-dinun nasihah, salah satunya adalah li a'immatil muslimin, nasihat untuk imam kaum muslimin, yang salah satu bentuk mewujudkan nasihat adalah mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, luzumul jamaah, menetapi jamaah kaum muslimin. Di ujung hadis disebutkan fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Sesungguhnya doa itu, doanya kaum muslimin akan melindungi mereka dari belakang mereka. Walau-walau ini adalah di antara asbab terkabulnya doa adalah luzumul jamaah ini. Kemudian juga di antara sebab menjaga hati dari dengki dan khianat, ini adalah perkara-perkara ini. Ikhlasun niyyah, kemudian an-nusy li'aimatil kaum muslimin, kemudian menetapi jamaah kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Kembali kepada dakwah jahiliyah yang disebutkan dalam hadis, wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk dari jusa jahannam, yaitu jamaah jahannam ataupun uruknya jahannam, atau yang disungkurkan ke neraka jahannam. Terkait dengan da'a da'wal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama disebutkan annaha min kulli khoslatin min khisalil jahiliyati abtalahal Islam. Yang pertama adalah jahiliyah di sini adalah segala perkara daripada perkara-perkara jahiliyah yang ditolak oleh Islam, yang Islam mengingkarinya, menolaknya. Artinya fayati ahadun yad'u ilaiha, ada seseorang mengajak kepadanya, menyeru, mendakwakannya. Ya contohnya tadi mendakwakan kepada khuruj, itu kan dakwah jahiliyah. Mengajak, ataupun misalnya mengajak untuk meratapin mayit. Karena di antara perkara jahiliyah adalah meratap mayat. Bagaimana dalam hadis, atau mengajak untuk menjelek-jelekkan nasab orang, menjelekkan nasab orang, atau membanggakan nasabnya dia, kebangsawanan dia, orang tuanya dia banggakan. Ini kan termasukkan menyeru kepada, ini termasuk da'a bid'ah jahiliyah. Ini tafsirnya yang pertama, artinya mengajak orang lain melakukan perkara-perkara jahiliyah yang ditolak dalam Islam. Yang secara umum adalah perkara jahiliyah yang ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafatihi, yang Rasulullah SAW datang itu menyelisih mereka. Tafsiran yang kedua, tafsiran yang pertama ini dikuatkan dengan hadis abghadun nas ilallahi salasatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu tiga. Nah, salah satunya adalah wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliyah, yang menginginkan sunnah jahiliyah masuk ke dalam Islam. Perkara-perkara jahiliyah ini masuk ke dalam Islam. Yang kedua, makna da'a bidakwah jahiliyah ini adalah ait tasamma bi asma'il jahiliyah allati kanat tad'u ilal asabiyati, yaitu menamakan dirinya ataupun kelompoknya seperti apa yang dinamakan oleh jahiliyah. Kemudian dia tad'u ilal asabiyah, kemudian dia mengajak untuk tak fanatik dengannya, fanatik dengan kelompoknya. Dia mengajak manusia untuk ta'asub dengan apa yang dia buat ataupun kelompoknya. Nah, ini juga da'a bidakwal jahiliyah, membelanya dan membanggakan begitu. Ini diantara disebutkan makna daripada da'a bidakwal jahiliyah. Yang tadi yang pertama lebih umum, mengajak kepada perkara-perkara yang ditolak oleh Islam daripada perkara-perkara jahiliyah. Mengajak kepada riba, Islam kan menolak riba. Mengajak kepada tadi meratap mait, Islam menolak meratap mait. Mengajak kepada furqah, Islam menolak pada furqah karena itu adalah perkara-perkara jahiliyah yang ditolak dalam Islam. Artinya lebih umum. Intinya adalah semua perkara yang Islam menyelisihinya dan mengingkarinya itu adalah umur jahiliyah. Dikatakan di sini hadhihi hiyal jahiliyah, itu dia jahiliyah. Summa lamma bu'isa jahiliyah, itu di sini didefinisikan bahwasanya masa sebelum Nabi SAW diutus. Summa lamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyatul amatu wa ja'al ilmu wal qur'anu wasunnatu. Kemudian setelah Rasulullah diutus, jahiliyah yang bersifat umum ini tersingkirkan. Datang ilmu, datang Al-Qur'an, datang As-Sunnah. Jahiliyah yang secara umum itu tersingkirkan. Fazalatil jahiliyatul amma walillahil hamd. Maka jahiliyah yang bersifat umum ini hilang. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyatun fi ba'dil ashkhas au fi ba'dil buldan au fi ba'dil qabail. Namun masih tersisa sifat-sifat jahiliyah pada sebagian orang, sebagian daerah, sebagian suku, kabilah. Fal jahiliyatu al-amma zalat bil Islam walillahil hamd. Untuk jahiliyah yang bersifat umum itu telah hilang dengan datangnya Islam. Artinya tidak ada lagi zaman jahiliyah. Kalau ada yang mengatakan kita kembali kepada zaman jahiliyah, ini adalah di antara ucapan-ucapan yang batil, atau menganggap wah itu orang jahiliyah ini. Salah. Zaman jahiliyah itu sudah hilang, sudah berlalu dengan datangnya Islam. Namun ada sifat-sifat entah pada individu-individu tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau daerah-daerah tertentu, maka ini masih ada. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam arbaun fi ummati min umuril jahiliyyati la yatrukunahunna. 4 perkara yang ada di umatku dari perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan, masih ada saja yang melakukannya. Al-fakhru bil ahsab, membangga, menyombongkan diri dengan ahsab, dengan kebangsawaan, kedudukan leluhurnya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, nasab orang lain dicela. Wal istisqa bin nujum, istisqa bin nujum, entah maknanya itu adalah ramalan bintang atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu, entah dia sebagai sebabnya atau memang bintang tersebut yang menurunkan hujan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tauhid makna daripada al-istisqa bin nujum. Yang terjadi zaman jahiliyah, seringnya ketika turun hujan mereka nisbatkan ke bintang-bintang tertentu. Bahwasanya dengan keberadaan bintang tersebut, itulah yang menyebabkan hujan itu turun. Atau mereka meramal. Bahwasanya keberadaan bintang tertentu itu akan mendatangkan hujan dan semisal dengannya. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang mati. Nah, ini yang mengajak ke perkara-perkara ini berarti dia da'a bid'awal jahiliyah menurut tafsiran yang pertama. Fa man fa'ala syai'an min hadhil khisal faqad fa'ala syai'an min al-jahiliyah. Yang melakukan hal-hal tersebut, maka berarti dia telah melakukan satu perkara daripada perkara jahiliyah. Ayyakunu fihi jahiliyah. Ada sifat jahiliyahnya. Ada sifat jahiliyahnya. Bukan dia berarti jahili. Artinya orang yang sama dengan kaum jahiliyah dulu. Kafir tanpa... tanpa ada iman, tidak. Akan tetapi ada sifat jahiliyah, kejahiliaan padanya. Makanya walamma ayyara ahadus sahabati akhon lahu bi ummihi. Makanya ketika salah seorang sahabat mencela temannya dengan membawa nama ibunya, membawa nama orang tuanya. Faqala lahu ya ibn sauda. Salah seorang sahabat ini memanggil, "Hei anak wanita hitam." Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ayyartahu bi ummi?" Maka Rasulullah SAW menegurnya, "Engkau mencelanya dengan membawa nama ibunya. Innakam ru'un fika jahiliyatun." Sungguh pada dirimu ada perangai jahiliyahnya. Yani fika sifatun min sifatil jahiliyah. Ada padamu sifat daripada sifat-sifat jahiliyah. Fal fakhru bil ahsab ta'nu fil ansab al istisqa bin nujum niyahatu 'alal mayyit hadhihi kulluha min umuri jahiliyyati fayajibu 'alal muslimina an yatrukuha. Membanggakan nasab orang tua ataupun kebangsawanannya, mencela nasab orang lain, istisqa ramalan bintang ataupun menisbatkan hujan ke bintang, meratapi mayit, semua ini adalah perkara jahiliyah. Wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya. Wajib meninggalkannya. Haram melakukannya. Nah, lebih bahaya lagi mengajak da'a bidakwal jahiliyah. Wa kadzalika al-asabiyyatil qabiliyyati. Demikian juga fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. An yata'assabal insanu liqabilatihi. seseorang ta'asub dengan sukunya, kabilahnya. Karena apa? Fal muslimuna kal jasadil wahid. Sifat muslimin adalah seperti satu jasad. Laisa hunaka firaqun bainal muslimin wa akhar. Tidak ada perbedaan antara satu muslim dengan yang lainnya. Kecuali dengan takwa. Wala yatamayyaz ba'duhum an ba'din binasabin wala hasabin. Tidaklah sebagian dengan sebagian yang lain dibedakan dengan nasab, dengan kedudukan kebangsawanannya. Kulluhum muslimun, sama-sama muslim. Wahum yadun wahidatun wa bunyanun wahidatun, satu tangan, satu bangunan. Wa hasubuhum wahidun, hasab mereka, kebangsawanan mereka itu satu. Fala yata'assab ahadun liqabilatihi au liraisihi au lisyekhihi, maka tidaklah fanatik kepada suku bangsanya, suku daerahnya, pimpinannya, syekh kabilahnya, atau gurunya. Hadihi min umuril jahiliyah, karena ini termasuk dari sifat jahiliyah. Amal mukmin, adapun mukmin, sifat mukmin itu fa innahu yarji ilal haq mahma kana. Ini dia. Sifat seorang mukmin itu rujuk kepada al-haq apapun kondisinya. Salah, ya rujuk, tobat. Tidak membela-belanya. Wa yaqbalul haq ma'a man kana, menerima al-haq walaupun al-haq ini bersama siapapun. Wa yanqadu lahu, dia tunduk kepada al-haq. Tidak berbelit-belit menerima al-haq itu. Tidak takut dengan menerima al-haq dia. Popularitasnya jatuh. Karena dia tadi salah. Kemudian datang al-haq. Dia pertahankan, berbelit-belit. Takut kalau dia langsung menerima al-haq. Harga dirinya jatuh. Merasa takut seperti itu. Nah, ini bukan sifat daripada muslim. Kalau dia paham, kalau dia itu memang jujur, justru dengan mudah menerima al-haq itu akan mengangkat. Mengangkat dirinya. Sawa'un kana al-haq ma'a ra'isihi au ma'a qabilatihi au jama'atihi au ma'a ghairihim minal muslimin. Baik al-haq itu bersama dengan pimpinannya, ada pada kabilahnya, jamaahnya, atau al-haq itu bersama yang lain, pihak yang lain daripada kaum muslimin, dia terima. Tidak membeda-bedakan al-haq. Tentunya al-haq yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan al-haq yang bersifat pengakuan-pengakuan, klaim al-haq. Tapi al-haq yang memang dibangun di atas hujjah yang benar. Wa fi ihdal ghazawat tashajjara shakhsun minal ansar ma'a shakhsin minal muhajirin. Di salah satu pasca pertempuran, maksudnya melawan orang kafir, ada seorang dari kalangan Ansor itu tasyajar, cekcok bahasa kitanya, ribut dengan salah seorang dari pihak muhajirin. Fakta tala, akhirnya tadoroba, yang ditadoroba kelahi. Mungkin kan ini awalnya mulut, akhirnya kelahi, gelut. Faqala al-muhajirin ya lal muhajirin wa qala al-ansar ya lal ansar. Nah, ini yang muhajirin memanggil, wahai kau muhajirin, ngajak untuk membela dia. Yang ansar mengatakan, wahai ya ansar, ayo, ngajak untuk membela dia. Yang dipanggil adalah kelompoknya untuk membela dia. Padahal Muhajirin wal Ansar ini yang menamakan dan dinamakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena ajakan ini adalah ajakan kelompok, kesukuan, memihak, Rasulullah SAW mendengar hal ini, faqala abidak wal jahiliyatin wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha mumtina. Apakah dengan seruan jahiliyah tersebut, padahal aku ada di tengah mereka kalian, tinggalkan yang demikian itu, karena itu menjijikan. Menjijikan seruan kesukuan, keseruan kekelompok untuk membela benar ataupun salah. Kita dengar sebagian daripada perguruan bela diri itu punya perjanjian seperti ini. Mau salah mau benar, anggotanya yang memegang kartu itu harus dibela ketika disakiti ataupun misalnya terjadi perselisihan dengan orang lain, entah kelompok perguruan yang lain, mau benar mau salah. Nah, ini masuk ke dalam bab ini, seruan jahiliyah, benar salah dibela. Fala yajuzu lil insan an yata'assab li qabilatihi aw yahtami bi qabilatihi khosatan. Tidak boleh seseorang ta'assub, fanatik dengan kabilahnya secara khusus. Mau benar mau salah dia bela. Itu maksudnya. Bal yahtami bil muslimina umuman. Namun wajib bagi dia untuk fanatik dengan kaum muslimin secara umum, loyal. Maksudnya yahtami di sini. Wala dengan kaum muslimin secara umum. Saudaranya salah, ya dia dia salahkan. Tidak dia bela kesalahannya, namun dia nasihati. Itu sifatnya kaum muslimin. Unsur akhaka dzaliman wa mazluman itu maksudnya. Kalau dia zalim, ya dicegah daripada kedzalimannya. Kalau dia mazlum, maka dibela. Tapi unsur akhaka dzaliman wa mazluman versi jahiliyah, ya tadi, mau salah mau benar, saudaranya itu dibela. Karena ta'assub tadi. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam adda hadhihi da'wa min amri jahiliyah. Seruan ya lal muhajirin ya lal ansor, padahal muhajirin wal ansor. Seruan ini dianggap oleh Nabi sebagai seruan jahiliyah. Wallahu ja'ala wa ala Wallahu jalla wa ala yaqulu linisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri rasul, jangan kalian tabarruj, bersandan, bersolek dengan dandanan jahiliyah dulu. Wa yaqulu subhanahu wa taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk dengan tidak benar terhadap Allah, prasangkaan jahiliyah. Apa prasangka jahiliyah terhadap Allah? Ini rasul sudah kalah, tidak akan bangkit lagi Islam, sudah Islam sudah jatuh, sudah terkubur. Itu dhannal munafikin kepada kaum muslimin ketika itu perang Uhud. Janji Rasul gagal menurut mereka. Nah, ini yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah wa yaqulu jalla wa ala ij'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyati. Ingat ketika orang-orang kafir menjadikan di kalbu mereka hamiyah, fanatik-fanatik jahiliyah. Hamiyatul jahiliyat wa tabarruj al jahiliyat wa tabarrujul jahiliyati wa da'wal jahiliyati wal qaumiyati al arabiyati wa hukmul jahiliyati. Itu dianggap jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah, fanatik jahiliyah, tabarruj, berdandan bersolek dengan seperti jahiliyah dulu, seruan jahiliyah, seruan ke fanatik ke kaumiyah, Arabiyah, dan hukum jahiliyah. Qala ta'ala, apa hukmal jahiliyati ya begun? Apakah hukumnya jahiliyah yang kalian kehendaki? Artinya itu adalah diingkari. Kulluha marfudoh. Semua itu ditolak oleh Islam. Jangan diserukan lagi. Nahnu muslimuna a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum muslimin ini, Allah muliakan kita dengan Islam. Sudah cukup. Kama qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu ummatun azzanallahu bil Islam. Kita ini umat yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma ibtaghainal izzata bighairihi azzalanallahu. Selama kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya Allah akan merendahkannya. Siapapun yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan merendahkannya. Fal izzatu innama hiyal Islam. Kemuliaan itu adalah Islam, dengan Islam. Walillah al izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Fal izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Itu kata Allah. Izzah itu milik Allah, Rasulnya, bagi kaum mukminin. Akan tapi orang-orang munafik tidak mengerti. Kalau izzah itu adalah milik Allah, Rasul dan kaum mukminin. Hadhihi hiya umurul jahiliyyati fal wajibu rafduha. Ini perkara jahiliyah wajib untuk ditolak. Wa tarkuha wajib untuk ditinggalkan. Wal ibtiat anha wajib untuk dijauhi. Wa syekh kama ta'lamun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana yang kalian ketahui, lahu risalatun ismuha masail jahiliyah. Masail jahiliyah. Punya tulisan, risalah yang berjudul masail jahiliyah. Bagus sekali. Penting sekali. Dzakara fiha iddata umurin min umur jahiliyati litahdir minha. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan perkara-perkara jahiliyah sebagai bentuk tahdir, memperingatkan agar ditinggalkan. Fa fiha akthar min mi'atiri mas'alatin au akthar min mi'atin wa isrina mas'alah. Di dalam kitab tersebut lebih dari 100 atau lebih dari 120 perkara jahiliyah. Kulluha min masail jahiliyah, semuanya termasuk dari perkara jahiliyah, permasalahan jahiliyah. Masail jahiliyah. Syekh Saleh Fauzan juga mensyarahnya dan sempat kita bacakan dalam kajian Ummahat. Yajibu 'alal muslim an yatajannabaha, wajib atas seorang muslim menjauhi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Wa yatajannab ghairaha min umur jahiliyah, dan menjauhi perkara-perkara yang lainnya. Baik yang tertulis dalam kitab tersebut maupun dalam perkara yang lain yang tidak disebutkan dari perkara-perkara jahiliyah. Waman qala waman da'a bidakwa jahiliyati fa innahu min juzza jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk daripada juzza jahannam. Hada wa'idun syadid, ancaman keras. Di annahu yakunu min ahli nar, karena berarti dia termasuk dari penghuni neraka. Apa sebabnya? Bisa babi annaha da'a bidakwa jahiliyah, karena dia mengajak dengan seruan jahiliyah. Wal wajib al muslim yada'u bil Islam la yada'u bidakwal jahiliyah. Muslim wajib mendakwakan dengan Islam, mengajak dengan Islam, bukan dengan dakwah jahiliyah. Ini pelajaran kita pada malam hari ini, mohon maaf agak panjang, namun kita menyelesaikan keterangan untuk hadis yang sudah beberapa pertemuan kita baca, namun semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita. Masih sedikit ya afwan. Faqala rajul ya Rasulullah wa in shalla wa shoma qala wa in shalla wa shoma fad'u fad'u bi da'wallah alladhi samakumul muslimin wal mu'minina ibadallah. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dia sholat dan puasa. Kata Rasulullah, walaupun dia sholat dan puasa, oleh sebab itu serulah dengan seruan Allah yang Allah telah namakan kalian dengannya, yaitu muslimin wal mu'minin, wahai hamba-hamba Allah. Artinya, yakni yakunu min juza jahannam wa in shalla wa shoma. Orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, walaupun dia sholat maupun puasa, dia termasuk dari juza jahannam, tumpukan jahannam tadi. Yu'adab bihadil khaslah. Diadab di jahannam karena seruan jahiliyahnya ini. Wal mu'min qad yu'adab finnar wa in lam yakfur. Jadi seorang mukmin terkadang dia mendapat azab di neraka walaupun dia tidak kafir. Fa innahu qad yu'adzab bi kabiratin finnar. Disebabkan dosa besarnya seorang mukmin bisa diazab di neraka. Cuma keistimewaannya mukmin wa yukhraj minha ba'da dzalika. Dia dikeluarkan dari neraka setelah itu. Ya, ini tentang ahlul kabair tahtal masyiah. Terkadang Allah ampuni, tidak dimasukkan ke neraka, punya dosa besar yang dia belum bertobat dengannya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala azab dia di neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut. Dengan imannya tetap dia tidak kekal di neraka. Wallahu a'lam bisawab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.